dini beli sadia mengantosang sepeda kanan di jagimu pian tresnane rasa sepi ne rasa yang beli yang ingat ditusing ada di sisin beli. Om Swastiastu. Halo, saya Widi Widiana. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan channel YouTube asli saya, yaitu Widi Widiana Official. Semoga dengan adanya channel ini, saya bisa menghibur semeton semuanya, pecinta musik pop Bali, dan fans saya pada khususnya. Buat semeton yang ingin tahu informasi terbaru dari saya, kegiatan, maupun video klip terbaru dari saya, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Malipisan, matur suksemo. Om Santi, Santi, Santi, Om. Sanesta keabdian jajah hati yening adi ngalai berani.